وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, baik itu nikmat Allah yang sifatnya dohir berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat harta, nikmat anak, demikian pula nikmat yang sifatnya ketenangan dalam keadaan aman, di mana saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka tinggal di Lombok sana, di Nusa Tenggara Barat ataupun sekitarnya, mereka harus bersabar dengan adanya musibah gempa bumi di sana, yang mana kita juga sebagai kaum muslimin berduka cita dan mendoakan kebaikan untuk mereka dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin. Demikian pula semoga keluarga-keluarga yang ditinggalkan mereka bersabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang ini para jamaah yang kami muliakan menunjukkan betapa besar nikmat yang namanya keamanan. Seorang tinggal di sebuah tempat, di sebuah negeri, ya Allah berikan keamanan dan juga ketentraman. Ini sebuah nikmat yang sangat besar. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annahu hissat lahu dunya." Ya, artinya kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbihi, dia merasa aman di tempat tinggalnya, tidak ada gangguan, tidak ada bencana. Kemudian Rasul menyebutkan mu'afan fi jasadihi, dalam keadaan tubuhnya sehat, dalam keadaan jiwanya sehat. Walahu qutu yaumihi, kemudian dia punya persediaan makan untuk hari itu. Seorang yang di pagi hari di tempat tinggalnya dalam keadaan aman, tidak ada keributan, kegaduhan, tidak ada bencana. Kemudian dalam keadaan sehat fisiknya, dan juga dalam keadaan dia memiliki persediaan makan walaupun hanya hari itu saja. Nabi SAW menyebutkan ka'anna hizzat lahu dunya, seolah dunia itu dikumpulkan untuk dirinya, seolah dunia itu diberikan hanya untuk dirinya. Maka tentunya perasaan yang seperti ini hanya dimiliki oleh seorang mukmin yang dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat keamanan, kemudian diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga nikmat berupa mendapatkan makanan untuk hari itu, sudah seolah dunia itu Allah berikan hanya untuk dirinya. Ini seorang mukmin. Demikian pula para hadirin yang kami muliakan, nikmat keamanan ini nikmat yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya alaihi salatu wasalam, falyabud rabb hadzal bait, dan beribadahlah semata kepada Rabb, pemilik rumah ini, yaitu pemilik Baitullah, Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makan kepada kalian dan juga memberikan perasaan aman dari rasa ketakutan. Maka seorang mukmin ketika dia mendapatkan nikmat keamanan, dia pun berusaha menjaganya dengan terus beribadah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah lain para hadirin yang kami muliakan, adanya musibah-musibah, adanya bencana-bencana, yang pertama adalah sebab ulah tangan-tangan manusia. Walaupun tentunya setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, Allah sebutkan di sana, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan-kerusakan, baik kerusakan di daratan ataupun kerusakan di lautan, tidak lain kecuali karena ulah tangan-tangan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah, tujuan ketika Allah menimpakan musibah kepada suatu kaum. Tujuannya Allah menyebutkan, liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, agar supaya Allah menimpakan kepada mereka yang namanya azab dari sebagian apa yang mereka kerjakan karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan mereka, karena sebab kejahatan-kejahatan mereka, agar supaya Allah menjadikan mereka orang-orang yang kembali kepada Allah, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang-orang yang di sana juga mengambil pelajaran tadi, bahwasanya itu adalah pelajaran ibroh yang sangat berharga, supaya dia mau kembali menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita yang tidak langsung merasakannya, kita juga hendaknya mengambil pelajaran bahwasanya sehebat apapun manusia, sepandai apapun manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki bagi mereka kehancuran, bagi mereka musibah, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Maka seorang mukmin mengambil pelajaran, semakin bertambah imannya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, kita masih mengkaji dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan kejadian-kejadian munculnya fitnah-fitnah yang akan menimpa umat Islam, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya, sekaligus kita bisa berhati-hati tidak terjatuh dalam fitnah tersebut. Sampai pada hadis yang pertama, yaitu terkait dengan sebab terbesar mengapa orang itu dengan mudahnya tergelincir kemudian mengikuti fitnah, mengikuti yang namanya hawa nafsu. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yaitu mereka menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Mereka menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Yaitu maksudnya seorang itu lebih mementingkan dunianya dibandingkan dengan agama dan juga akhiratnya. Yaitu maksudnya seorang lebih menimbang dari yang namanya perkara-perkara yang ada ditimbang dengan urusan dunia. Ini ketika seorang sudah mulai condong kepada dunia. Maka Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lainnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala seorang itu sudah condong, sudah berpaling dari kebaikan, dari kebenaran, azaghallahu qulubahum, Allah akan palingkan orang tersebut. Kalau orang kok sudah dia itu meninggalkan al-haq, meninggalkan yang namanya ketaatan kepada Allah, pasti dia akan apa? Dipalingkan dari jalan kebaikan. Disebutkan pula dalam ayat yang lainnya, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin nuwallihi man tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang Rasul setelah datang kepada mereka yang namanya kebenaran, datang kepada mereka petunjuk hidayah, ilmu, kemudian dia menentang Rasul, menentang ajarannya, kemudian mengikuti wayat tabi ghayra sabil mu'minin, kemudian dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, yang diikuti adalah jalannya orang-orang menyimpang, mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka Allah menyebutkan nuwallihi man tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kemudian kami akan masukkan mereka dalam jahannam dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Artinya para hadirin yang kami muliakan, hendaknya kita senantiasa waspada ketika kita sudah melihat hati kita condong kepada perkara fitnah tersebut, condong kepada perkara dunia. Kok saya lebih senang pada dunia dibandingkan ibadah ya? Pernah merasakan bapak-bapak ketika dihadapkan dua keadaan, suruh milih agama, suruh milih yang namanya ibadah, atau milih yang namanya dunia, kira-kira berat yang mana kira-kira pak? Maka ditimbang ya, kalau kita kok lebih berat dengan urusan dunianya, hati-hati, jangan-jangan termasuk orang yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, falamma zaghu, kalau sudah dia berpaling, Allah palingkan ya. Dia itu senang kepada yang namanya harta, ambisi ya. Maka Allah pun terus palingkan, nuwallihi man tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling ya. Terus suruh sibuk dengan urusan hartanya, dikasihlah tambah banyak, terus-terus saya menumpuk, dia gak sempat apa? Ibadah kepada Allah. Atau pintu yang lainnya, dibawakan dari pintu apa? Wanita. Dia condong kepada syahwat perempuan, terus dia ikuti hawa nafsunya tadi, tidak pernah puas, tidak ada habisnya yang namanya apa? Syahwat tersebut. Ada pula yang dibawakan dari sisi yang namanya al-jah, yaitu berupa yang namanya kekuasaan. Mereka berlomba-lomba, mereka terus memperebutkan yang namanya apa? Kekuasaan tadi. Ya, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Ya. Demikian pula ada orang-orang yang mereka dari sisi syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, kekufuran-kekufuran, ya, perkara-perkara yang diadakan dalam Islam, perkara baru, ya, dia ikuti terus keadaannya seperti itu. Ya. Maka masing-masing kita harus mengajak. Kalau kita beribadah merasa berat atau merasa ringan, ya. Kalau kita dalam urusan dunia, kebanyakan kita lebih apa? Lebih condong kepada dunia, ya. Ini sebagai tolak ukur, ya, dari yang namanya seorang itu mulai ada kecondongan dalam hatinya ketika dia berambisi pada perkara kemaksiatan kepada Allah. Maka dikatakan di sini sebab terbesar seorang itu kemudian berpaling dari ibadah kepada Allah adalah karena dia mengikuti yang namanya dunia, lebih berambisi untuk mendapatkan dunianya. Fahada dalilun ala anna minal fitani ad-dunya. Ini juga sebagai dalil bahwasannya diantara fitnah, perkara yang bisa menyimpangkan seorang dari ketaatan kepada Allah adalah dunia. Yakni zahratu dunya, yaitu yang namanya perhiasan dunia. Wazinatu dunya, dan juga dari yang namanya perhiasan dunia, ya, kegemerlapan yang namanya dunia. Wal amwal, dan juga yang namanya harta. Fahadha minal fitan, ini merupakan fitnah yang nyata, ya. Wa qad yakhudul insan at-tama'a wa hubbud dunya. Terkadang seorang insan dia itu berambisi dan cinta kepada dunia, ya. Sampai-sampai di antara penyakit yang menimpa kebanyakan kaum muslimin di akhir zaman itu adalah penyakit hubbud dunya, ya. Disebutkan dalam hadis yushiku antaurul umam, disebutkan bahwasannya hampir-hampir, ya, yang namanya umat-umat yang ada itu mereka akan mengepung kalian seperti mengepung yang namanya makanan dalam sebuah nampan, ya. Kemudian disebutkan mereka juga akan dicabut dalam hati mereka perasaan takut kepada kaum muslimin. Disebutkan, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ketika itu kami jumlahnya sedikit, ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, ya, bal antum katsir, bahkan kalian jumlahnya banyak. Fa innakum ka husailail, husaun ka husailail. Namun kalian seperti, ya, dari yang namanya buih yang ada di lautan, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan ditanamkan kepada hati-hati kalian penyakit yang namanya al-wahn, penyakit yang namanya wahn. Maka para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahn, ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, hubbud dunya wa karahatul maut, itu penyakit yang menimpa kalian di akhir zaman, penyakit cinta ambisi kepada dunia dan takut dari yang namanya kematian. Wa yatruku dinahu min ajli dzalik, kemudian seorang meninggalkan dunianya hanya untuk mengejar dia meninggalkan agamanya hanya untuk mengejar dunianya. Wallahu hadharana minad dunya wa zinataha wal ihtirar biha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dari yang namanya dunia, perhiasan dunia, dan juga tertipu dari yang namanya dunia, ya. Kalau kita membaca dalam Al-Qur'an dalam sekian banyak ayat, kita dapati bahwasanya ketika Allah menyebutkan dunia, pasti Allah menyebutkan innamal hayatu dunya mataul ghurur. Allah menyebutkan bahwasanya dunia itu adalah apa? Perhiasan yang menipu, ya. Apa kita belum yakin dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Allah yang telah menyebutkan bahwasanya dunia itu seluruhnya adalah sebuah yang namanya perhiasan. Dunia itu adalah yang namanya apa? Perkara yang menipu, ya. Jangan sampai kita juga apa? Tertipu dengan dunia tersebut. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan dunia itu sesuatu yang mulia, ya. Kemudian disebutkan wa innama na'khudhu minha qadra ma yu'inuna ala ta'atillah azza wajal. Di sini diberikan yang namanya kaidah, ya. Dan kita mengambil dunia sesuai dengan apa yang membantu kita untuk taat kepada Allah azza wajal. Ini sebagai tolak ukurnya. Kita itu mengejar dunia, boleh mencari dunia hanya sekedar sesuatu yang bisa, ya, menolong kita semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma anan toliko ma'ad dunya wa nansal akhirata fahadahu wal halak. Adapun kalau kita kemudian pergi bersama dunia, lebih mengikuti dunia, kemudian kita melupakan akhirat, ini merupakan sebuah kebinasaan, ya. Beliau kemudian menyebutkan i'mali dunyaka wa'mali akhiratika. Beramallah engkau untuk duniamu dan juga beramallah engkau untuk akhiratmu. La tanhamuka ma'ad dunya wa tatrukul akhirata. Janganlah sampai engkau, ya, tenggelam bersama dunia, ya, kemudian engkau meninggalkan akhirat. Wala tanhamuka ma'al akhirati wa tatrukud dunya. Jangan pula engkau hanya mengejar akhirat sementara kamu meninggalkan duniamu, ya. Bal khud min hada wa min hada. Tapi ambillah dunia dan juga beramalah untuk akhirat. Wa dunya muti'atun lil akhirati. Dunia adalah muti'ah, yaitu sebuah jalan yang mengantarkan seorang ke dalam akhirat. Laisat maqsudatan lidzatiha. Bukanlah dunia itu dicari, ya, sebagai tujuan utamanya. Wa innama hiya muti'atun wa mazru'atun lil akhirati. Dunia itu adalah sebagai muti'ah, yaitu sebagai perantara dan juga sebagai mazru'ah, sebagai ladang untuk beramal. Wala yatamatta biha wa yanshahilu biha ilal kuffar wal munafikun. Kemudian beliau menyebutkan tidaklah ada orang yang berlezat-lezatan dengan dunia, sibuk hanya mengurusi dunia, kecuali orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Tidaklah menyibukkan dengan dunia, berambisi untuk mendapatkan dunia saja, kecuali mereka orang-orang kafir dan juga orang munafik. Ini dua kelompok orang yang mereka berambisi, tamak, rakus kepada dunia. Kalau bukan orang kafir, orang munafik. Karena Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, Allah sebutkan mereka ya'lamuna dzahira minal hayati dunya. Mereka itu taunya hanya urusan dunia saja. Sementara dari urusan akhirat mereka tidak tahu sama sekali. Jadi kalau orang itu ambisinya, ya, terbesarnya hanya urusan dunia, maka mereka mengikuti orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, ya. Tapi prinsip kita sebagai seorang mukmin menjadikan dunia itu sebagai ladang untuk beramal, sebagai perantara kita untuk sampai kepada akhirat. Bukan berarti kita tidak mencari dunia, ya. Allah juga menyebutkan dalam sekian banyak ayat. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan di sana, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian negeri akhirat dan janganlah kalian lupa bagian kalian terhadap dunia, ya. Artinya prinsip seorang mukmin, tujuan utama adalah akhiratnya, adapun dunia itu sebagai nomor dua, ya, sebagai sampingannya. Yang menjadi tujuan utama dia adalah mencari akhirat. Maka ketika ada, ya, perkara yang berseberangan antara dunia dan akhirat, kita harus milih akhirat kita, ya. Karena Allah menyebutkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang lebih utama dicari adalah akhirat. Ya, bukan berarti kita meninggalkan dunia, ya. Tapi dunia juga diperintahkan untuk dicari. Sebagaimana ketika Allah menyebutkan ketika orang mukmin sudah selesai dari sholat Jumat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabdahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah sebutkan dengan sangat tegas, ya. Kalau sudah selesai sholat Jumat, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi, kalian bertebaran di muka bumi. Apa tujuannya? Yabtahu min fadlillah, ya. Kalau sudah selesai sholat, ya, fantashiru fil ard, yabtahuna min fadlillah, kalian mencari rizkinya Allah. Perintah apa ini? Perintah untuk mencari rizki, ya, dari perkara dunia. Tapi Allah menyebutkan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Namun banyaklah kalian untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak berzikir kepada Allah, ya, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mencari dunia dan itu perkara yang boleh dengan persyaratan tidak menjadi tujuan utama. Dan kita menjadikan kita mencari dunia adalah ibadah kepada Allah sebagai perantara untuk sampai kepada akhirat. Kemudian yang ketiga, ya, tidak melalaikan seorang dari apa? Berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari apa yang disebutkan dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari faedah-faedah yang ada. Yang intinya hendaknya seorang itu segera beramal sebelum datang yang namanya perkara-perkara yang memalingkan seorang dari beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang paling besarnya adalah fitnah dunia, ya, dengan berbagai macam bentuknya. Entah itu harta, entah itu wanita, entah itu anak, entah itu yang namanya jabatan, entah itu yang namanya syahwat, ya, dan seterusnya. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua. Walil Bukhari an Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ini merupakan salah satu dari istri Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau menyebutkan anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazian yaqulu. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumah istri Nabi yang bernama Zainab bintu Jahshin dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gelisah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la ilaha illallah, wailulil arabi minasyarrin qad iktarab. La ilaha illallah, tidak ada zat sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wailulil arab, sungguh celaka bangsa Arab dari kejelekan yang sudah mendekati mereka. Futihal yauma min radmil ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi. Sungguh pada hari ini mulai terbongkar, terlobangi dari benteng Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Wa khallaqa bi isba'aihi al-ibhami wallati taliha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan terkait dengan lubang benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain, seorang raja yang muslim, itu sudah mulai terlobangi, yaitu antara ibham, antara ibu jari dan yang setelahnya, ya, sudah terlobangi seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Qalat, kemudian Zainab bintu Jahshin mengatakan, qalat Zainabu bintu Jahshin, Maka Zainab bintu Jahsin istri Nabi SAW menyebutkan, fakultu ya Rasulullah, maka saya katakan ya Rasulullah, anahliku wa fina solihun, apakah kita akan binasa, kita akan celaka dalam keadaan diantara kita ada orang-orang soleh, apa kita akan termasuk orang-orang yang celaka dalam keadaan diantara kita ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah. Maka Rasul mengatakan, qala na'am, iya, idza kasral khabas, tatkala di sana sudah merebak yang namanya kejelekan, kemaksiatan. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Muslim, hadis nomor 3346. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hada haditsu Zainab binti Jahsyin. Ini adalah hadis dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa alaihi al-faza. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian beliau mendapat yang namanya faza, yang namanya perasaan takut, ya. Wal khauf, dan ketakutan. Dhaharu ala wajhihi sallallahu alaihi wasallam, ihmarra wajhuhu min syiddatil khauf ala ummatihi. Yaitu nampak pada wajah beliau memerah dikarenakan perasaan takut yang sangat yang akan menimpa umat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ma sayahdusu fi akhir zaman, dan juga apa yang akan menimpa umat Nabi alaihi salatu wasallam di akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam wa hada min nushihi li ummatihi. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Wa li annahu yahzinuhu mayasuuha, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih ketika akan menimpa umat beliau sesuatu yang itu perkara kejelekan, ya. Muncul kepada mereka yang namanya kejelekan-kejelekan. Wa min kamali syafaqatihi, dan ini merupakan bentuk kesempurnaan kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128, Allah sebutkan di sana di antara sifat Nabi alaihi salatu wasallam, wa bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin Nabi itu rauf, sangat berkasih sayang ataupun sangat lembut, dan juga rahim, berkasih sayang, merahmati mereka, menginginkan kebaikan-kebaikan bagi umatnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan dengan dua perkara yang itu bisa dipilih, maka disebutkan ma khuyira ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam baina amraini qattu ila akhadha aisarahuma. Tidaklah dipilihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diminta untuk memilih dua perkara untuk umatnya dari perkara syariat, kecuali Nabi alaihi salatu wasallam memilih yang paling ringan bagi mereka, ya, yang paling ringan bagi mereka. Malam yakun isman, selama bukan perkara dosa, ya. Kalau bukan perkara dosa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam milih yang paling ringannya, ya, supaya mudah dikerjakan oleh umatnya. Sebagaimana pula seperti kisah, ya, Mi'raj, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Ketika di sana Allah berfirman untuk memberikan yang namanya perintah, memfardukan yang namanya salat, maka di awalnya, ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya diwajibkan sholat untuk umat Islam dalam sehari semalam 50 kali. Ya. Sehari semalam berapa? 50 kali. Kira-kira bisa terbayang oleh kita? ya, sempat kerja apa tidak kira-kira ya, 50 kali. Yang 5 kali saja sebagian kaum muslimin, bahkan kebanyakan kaum muslim, mereka merasa berat. Maka ketika turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian menyampaikan bahwasanya telah difardukan 50 waktu, ya. Kemudian diminta umatku saja orang yang kuat, ya, mereka tidak mampu. Ya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian Allah memfardukan sholat kepada umat Islam dalam sehari 5 waktu. Ya. Dalam sehari itu apa? Sehari semalam sebanyak 5 waktu. Ini diantara bentuk bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya. Demikian pula dalam hadis ini, di mana beliau merasa takut, merasa khawatir akan menimpa nanti di akhir zaman sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam perkara-perkara yang akan apa? Yang akan terjadi, ya, di tengah-tengah umat Islam. Kemudian disebutkan yang setelahnya, ya khafu ala ummatihi minal fitan. Beliau alaihi salatu wasalam mengkhawatirkan kepada umatnya dari yang namanya munculnya fitnah, ya. Disebutkan dalam tafsirnya, dalam tafsir dari ataupun dalam syarah hadis ini, ya, bahwasanya hadis ini terkait dengan peristiwa-peristiwa fitnah sepeninggal Nabi dan juga fitnah yang besar, diantaranya munculnya Ya'juj wa Ma'juj, ya. Yang sebelumnya dari fitnahnya yang terjadi di masa pemerintahan atau khilafah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau dibunuh oleh kelompok Khawarij, yang setelah itu muncul fitnah-fitnah yang besar, ya. Sampai fitnah yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Wa min hadhil fitan allati satahdusu ma hasala fi ahdi sallallahu alaihi wasallam fi saddi Ya'juj wa Ma'juj. Yaitu fitnah-fitnah yang akan terjadi sepeninggal Nabi. Demikian pula sudah dimulai di masa Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu yang namanya fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Benteng Ya'juj wa Ma'juj ketika itu sudah terlubangi dengan sekian, ya, sekian besarnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Alladzi dzakarallahu jalla wa ala fil Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisah terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj dalam Al-Qur'an. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, begitu pula yang namanya Ya'juj wa Ma'juj ini diantara salah satu dari 10 tanda-tanda yang namanya kiamat kubro. Disebutkan dalam hadis bahwasanya yang namanya inna sa'ata la takunu hatta takuna asra ayatin, tidak akan tegak yang namanya hari kiamat sampai muncul 10 tanda. Saya muncul yang namanya apa? 10 tanda-tanda kiamat kubro. Disebutkan khosafun bil masyrik wa khosafun bil maghrib wa khosafun fi jaziratil arab. Itu diantaranya penenggelaman permukaan bumi di timur, kemudian penenggelaman di barat, kemudian penenggelaman di jaziratul arab. Wad-dukhan wad-dajjal wad-dabah. Kemudian setelahnya adalah keluarnya asap. Kemudian disebutkan dajjal, keluar yang namanya dajjal. Wad-dabah, muncul yang namanya binatang-binatang yang melata. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Dan juga diantaranya Ya'juj wa Ma'juj. Watulu'u syamsi min maghribiha, dan terbitnya yang namanya matahari dari arah barat. Wan narun takhruju min qar'i adnin tarhalun nas wa nuzulu Isa ibni Maryam. Kemudian yang berikutnya, muncul api yang besar dari Yaman yang kemudian menggiring umat manusia. Kemudian juga peristiwa nuzulu Isa ibni Maryam alaihi salam, dan juga munculnya ataupun turunnya Nabi Isa alaihi salam ke dunia. Maka di antara 10 tanda-tanda dari tanda yang namanya kiamat kubro adalah muncul yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Di mana di masa Nabi alaihi salatu wasalam ini benteng mereka yang sangat kokoh yang dibuat di masa seorang raja yang bernama Dzulqarnain ini sudah terlobangi, ya. Sudah terlobangi. Yang ini menunjukkan semakin dekat, ya, yang namanya hari kiamat. Bahkan disebutkan buistu ana wasa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya aku dengan dekatnya hari kiamat atau dengan tegaknya hari kiamat kahataini, seperti dua jari ini, ya, yusyiru ila sababah wal wusta. Beliau menunjuk kepada jari telunjuk dan jari apa? Jari tengah, ya. Ini menunjukkan bagaimana dekat yang namanya hari kiamat, ya. Dan juga di sini ada pelajaran besar bahwasanya hendaknya seorang mukmin mereka senantiasa beribadah kepada Allah sebelum munculnya yang namanya fitnah-fitnah yang ada. Di antara fitnah yang besar dan termasuk tanda kiamat kubro adalah munculnya yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Adapun kisah tentang bagaimana terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj, mereka dari golongan apa, kemudian bagaimana kerusakannya, insyaallah taala kita akan sambung di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.